isi hatimu yang kau dambah dariku. Kasih selalu berkali ku katakan, tiada lain bagiku, hanya dirimu yang satu ku cinta selalu. Pengalaman kita tentu tiada tandingannya, tangis dan tawa bersama. Usahlah ragu di antara kita, karena kau milikku dan aku milikmu. Kan kita bersama selama-lamanya, kalah segala yang kau nantikan selama ini di hati. Nyesaya cinta ini, kau dan aku. Keberkatan berdua, pengalaman kita.